Gak semua orang yang posting kebaikan itu dia riya. Riya itu amalan hati dan kita gak tahu isi hati orang. Yang tahu cuma Allah. Jadi kalau ada yang ngeposting lagi tahajud bareng di sebuah masjid, lagi itikaf, lagi taklim, tilawah Al-Quran dia posting, saya sering kali ngerasa jadi semangat tilawah kadang-kadang ngeliat postingan orang lagi tilawah Al-Quran. Dan kita gak boleh menjudge seseorang dari isi hatinya, karena yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah. Kewajiban kita terhadap apa yang tersembunyi adalah husnudzon. Kewajiban kita terhadap apa yang tampak adalah untuk memperbaikinya kalau dia salah. Tapi kalau gak tampak, ya udah husnudzon aja. Enggak lah, pasti dia niatnya syiar. Betapa banyak orang gara-gara sering postingan tilawah sekarang jadi tren tilawah di mana-mana. Kayak kemarin ada anak pemuda hijrah bikin siapa yang baca satu juz makan di warteg keliling dia gratis kan. Akhirnya muncul lagi sekarang siapa yang baca satu juz bisa ngisi pertama gratis. Terus tren itu berkembang. Itu gara-gara syiar. Jadi jangan buru-buru menjudge orang lain. Saya sering lihat di sosmed sembarangan aja kita komen. Kenapa gak japri aja? Bukankah Nabi kalau menegur seseorang itu menyampaikan secara langsung di belakang orang lain, tidak di depan orang lain, supaya orang itu tidak malu? Apalagi belum tentu itu salah. Dia bilang, masa ibadah dipamerkan? Belum tentu dia pamer. Bisa jadi di syiar. Berarti kita sudah memfitnah kan? Komen kita jadi fitnah. Fitnah menggugurkan amalan-amalan kita atau mentransfer dosa dia kepada kita.